Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk menyampaikan ayat demi ayat dalam acara penyejuk iman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita terus perlindungan dan rahmat-Nya sehingga Allah memberikan kesejukan dalam keimanan kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُبْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Artinya, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah sangat erat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu surat Yunus ayat 36. Dan yang kita kaji saat ini ada ayat 37. Kenapa saya bilang sangat erat hubungnya? Karena ayat 36 itu ayat yang sebelumnya, yaitu mengingatkan kita seluruh umat Islam, jangan sampai kita membangun atau menjalankan akidah kita, menjalankan syariat Islam ini berdasarkan buruk sangka atau berdasarkan prasangka al-dhon kita. Maka disinilah Allah mengingatkan kita supaya kita dalam kajian surat Yunus ayat 37, ketika Allah berfirman tidaklah mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah, wa ma kana hadzal qur'anu ayyubtara min dunillah, ini Allah ingin menegaskan bahwasanya Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan para nabi-nabi yang sebelumnya yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi keindahan di dalam ayat ini adalah sebelum Al-Quran turun, kitab-kitab yang sebelumnya itu menjelaskan dan membenarkan akan adanya nanti turun sebagai penutup di akhir zaman nanti, yaitu Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi keindahan sehingga Allah menjamin tentang kemurnian Al-Quran yang kita pegang saat sekarang ini. Ini sudah ada di studio Ustadz Dr. Haji Ardiansah MA dan Dr. Zainal Arifin. Haji Zainal Arifin MA, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul atas prolog yang disampaikan. Memang kalau kita melihat ayat yang mulia yang kita kaji hari ini menjelaskan kepada kita betapa Al-Quran yang kita baca, dan Alhamdulillah kita kaji ayat demi ayat di Radio Republik Indonesia ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, yang tiada keraguan di dalamnya. Artinya bahwa Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman ini akan menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi obat, bahkan menjadi pedoman mereka dalam keseharian. Nah, sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, atau bahkan lebih parah daripada itu, menuduh Al-Quran itu adalah rekayasa dari Muhammad, sebagaimana yang kita dapati dalam beberapa minggu yang lalu, ada seorang di Jawa dari aliran santri loka itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan-buatan orang Arab begitu, sehingga perlu difahami dengan pemahaman yang lain dan harus diterjemahkan sesuai dengan, harus di ganti dengan sesuai bahasa masing-masing daerah. Dan alhamdulillah orang tersebut telah diamankan oleh kepolisian. Ya, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala lebih 14 abad yang lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita membacanya dalam bentuk Al-Qur'an di mushaf Al-Qur'an, terus saja terjadi. Orang-orang yang ftaruna 'alallahi kadziba, mencoba untuk berdusta atas nama Allah, atas nama agama, atas nama Islam, ini terus terjadi. Jadi begitu juga dalam aliran yang lebih besar lagi, Ahmadiyah, dalam dengan Mirza Ghulam Ahmadnya dalam kitabnya Tadzkirah misalnya menjelaskan bahwa dia nabi dan ada ayat-ayat atau surah-surah tertentu yang telah diturunkan Allah kepadanya. Begitu juga dengan Lia Eden yang memberikan mendapatkan wahyu, apakah itu melalui dirinya secara langsung ataupun melalui anaknya dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat itu terbantahkan dengan apa yang kita bahas pada hari ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau sekiranya Al-Qur'an ini tidak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dapat dipastikan dia memiliki banyak kelemahan. Tetapi ketika kita melihat ke dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan dari kalam ilahi itu. Nah, fungsi Al-Qur'an yang lain juga dijelaskan di dalam ayat yang mulia yang kita bahas hari ini adalah bahwa dia penjelas, penegas dari kitab-kitab samawi terdahulu, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi sebenarnya lah Al-Quran itu memiliki aluran yang begitu erat dengan kitab-kitab samawi terdahulu, yang di studio juga telah hadir Ustaz Zainal, yang memang salah satu bidang keahlian beliau berkaitan dengan kitab-kitab samawi. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Sebenarnya memang dialog peradaban, dialog antar agama telah terjadi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya sebagai nabi dan membawa ajaran agama yang baru. Maka kita menemukan ada unsur senang dan tidak senang. Nanti beberapa ayat kemudian kita akan menjelaskan ada yang beriman dan tidak beriman, ada yang merespon baik terhadap Al-Quran, ada yang tidak merespon baik terhadap Al-Quran. Itu hal yang lumrah di dunia ini, kita tidak bisa memaksakan kehendak, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri pun dalam hal ikhtiar Allah telah jauh-jauh hari menegaskan faman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Barang siapa yang ingin kafir silahkan kafir, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, konsekuensi tanggung sendiri. Tetapi suatu hal yang menarik, hal itu kemudian di tahun-tahun terakhir ini dengan arus globalisasi yang begitu luas, maka apa yang dulunya mungkin bisa disembunyikan sekarang menjadi terkuak dan terlihat jelas. Maka kita menemukan dialog antar umat beragama, antara Islam dan Kristen, Islam Yahudi, Islam Kristen dan Yahudi di internet itu begitu mewabah dan merebak. Kalau kita mencari dialog-dialog itu banyak, dan suatu hal yang menyedihkan terkadang saling menghujat, dan itu sudah tidak logis lagi dan sudah terlihat tidak mencerminkan manusia yang beragama, walaupun agamanya masing-masing menganjurkan tentang akhlak dan sopan santun kepada agama yang lain. Itu sangat menyedihkan. Tidak saja orang lain, umat Islam pun ada yang terpancing juga mengikut-ngikut gaya yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Ini suatu hal yang menyedihkan. Pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji lebih serius dalam hal itu. Tetapi di sini, di antara tulisan yang pernah kita baca, ada Forum Murtadin Indonesia itu mengatakan bahwa sumber dari Al-Qur'an itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala, namanya juga orang murtad. Ini bahasa baru dari orang orientalis yang telah lama menulis Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca tulisan Forum Murtadin Indonesia, tidak ada suatu hal yang istimewa, dan itu adalah ganti casing dari isi konten yang sama dengan pernah yang mereka isukan. Di antara tuduhan mereka, karena apa? Karena betapa banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ditemukan di dalam Taurat, betapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran itu ditemukan di dalam Injil, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran bukan dari Allah tetapi dari Warakah bin Naufal, yang merupakan pamannya Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja apa yang mereka sampaikan itu tidak bisa dijadikan alasan, karena di sini begitu tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan memang Al-Qur'an itu ada kemiripan dengan isi Taurat dan Injil, terutama nama-nama tokoh-tokohnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tasdiqal ladzi baina yadayhi. Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Membenarkan bisa dalam arti membenarkan yang sudah benar atau menegaskan yang salah dalam kitab sebelumnya, sehingga Al-Qur'an membetulkannya, sehingga jadilah perbaikan revisi dari apa yang salah pada konten isi Taurat atau Injil yang terjadi sebelumnya. Wa tafsilal kitab. Di sisi lain, Al-Qur'an selain membetulkan, dia juga merinci apa yang perlu dirinci dan membuang apa yang tidak perlu untuk dirinci. Maka kalau kita lebih menungkik lagi dalam hal sumber Al-Qur'an ini, Forum Murtadin Indonesia itu mengatakan bahwa banyak kisah yang ditemukan di dalam Al-Qur'an dan itu juga ditemukan dalam Taurat dan Injil. Contohnya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, Ibrahim dan kisah-kisah lainnya hampir sama 25 rasul dengan mereka secara umumnya, walaupun ada perbedaan pendapat dalamnya. Tetapi lebih jauh kita menemukan kisah Nabi Nuh yang tertuang di dalam Taurat itu sangat jauh berbeda dengan kisah Nabi Nuh yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Maaf-maaf cakap, sampai ada kesimpulan bahwa Taurat perjanjian lama itu tidak boleh dibaca oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun karena apa? Begitu terasa unsur pornografinya. Kita menemukan bagaimana kisah Nabi Nuh di dalam Taurat itu anak, dua anak Nabi Nuh berhubungan badan dengan Nabi Nuh supaya mendapatkan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Anak yang pertama hamil, anak yang pertama memabukkan sang nabi, kemudian melahirkan anak. Begitu juga esoknya adiknya juga melakukan hubungan badan dengan ayahnya, dan besok kemudian berapa bulan kemudian melahirkan anak. Tentu saja Al-Qur'an tidak menceritakan itu, dan saya rasa ini bukanlah isi konten dari sebuah kitab suci. Dan itu sangat banyak kita temukan di dalam perjanjian lama. Tentu saja hal-hal yang sedemikian harus dibetulkan oleh Al-Qur'an. Jadi kesamaan tokoh bukan berarti Al-Qur'an itu mengikuti isi konten Taurat dan Injil, tetapi Al-Qur'an itu membenarkan yang salah dengan cara merevisi Taurat dan Injil. Begitu juga kalau kita lihat dalam Injil, bagaimana kita menemukan tiga agama berbeda pendapat tentang Maryam. Yahudi mengatakan Maryam melahirkan Nabi Isa dan disebut dengan anak zina. Sementara kaum Nasrani mengatakan Nabi Maryam yang melahirkan tanpa suami disebut dengan anak Tuhan. Sedangkan Islam mengatakan Maryam yang melahirkan anak tanpa suami disebutkan seorang Nabi. Sampai detik ini umat Islam tetap respek dan mulia memuliakan Isa alaihissalam dengan memberinya gelar alaihissalam, yaitu orang yang mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Kita tidak menemukan cemoohan sedikit pun terhadap sosok Nabi Isa, begitu juga dengan ibunya yang bernama Maryam. Kita tetap menamakan ibunya sebagai seorang yang soleh. Ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan apa yang terdapat di dalam Injil, yang kita menemukan mukjizat Nabi Isa yang pertama kali itu ialah membuat minuman arak sehingga memabukkan semua orang. Tentu saja Al-Qur'an mengatakan mukjizat Nabi Isa yang pertama bukan dia memberi minuman arak kepada orang, sehingga kata Ahmad Didat, kenapa orang Eropa itu mabuk-mabukan dan doyan dengan mabuk-mabukan, karena memang nabinya pertama kali mukjizatnya adalah membuat minuman yang memabukkan. Sementara Islam sampai detik ini tetap memuliakan Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan bagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam, dan itu merupakan mukjizat yang pertama, yaitu ana abdullah, saya hamba Allah ketika dia lahir. Ya, memang sangat banyak sekali kalau kita bahas kajian tentang Al-Qur'an ini. Wa ma kana hadzal Qur'an ibtira, artinya yang dibahasakan dalam Qur'an ayub tara. Al-Qur'an ini tidak pernah berdusta, karena di letak-letak keimanan kaum muslimin yang begitu hebatnya, tapi nampak di situ terjadi penindasan juga, pengusiran dalam Islam. Tapi ketika terjadi perang Badar, disitulah para sahabat memahami bahwasanya Al-Quran selalu memberitahukan tentang kebenaran yang sesungguhnya sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan keyakinan kita sampai ke sana sehingga tidak melunturkan keyakinan kita kepada Allah selama ini. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.